Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang ta'awun antara ikhwah, ruhu ta'awun, semangat untuk saling membantu dalam albir dan takwa, merupakan wujud pengamalan terhadap perintah Allah dalam Al-Ma'idah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan saling berta'awunlah kalian, saling membantu, saling menolong dalam albir dan takwa. Dan jangan kalian saling membantu dalam dosa dan permusuhan. Takuti Allah, karena Allah sangat keras hukumannya. Albir ketika digabungkan dengan takwa, maka dia memiliki arti pelaksanaan perintah, menjalankan perintah-perintah syariat. Takwa memiliki arti menjauh dan meninggalkan larangan-larangan syariat. Berarti ta'awun, saling membantulah kalian untuk menjalankan perintah syariat. Ta'awun, saling membantulah kalian untuk meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan syariat. Ta'awun dengan taufik dari Allah, unwanus salah, pertanda kesolehan seseorang, pertanda kesolehan masyarakat. Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada mukminin untuk mereka selalu berta'awun, terutama dalam urusan-urusan dakwah yang merupakan tugas mulia nan agung. Allah berfirman dalam Yusuf 108, Qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'an wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, ini adalah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu, basirah, aku dan yang menyertai aku, Maha Suci Allah, dan aku bukan dari kalangan musyrikin. Rasulullah pun diperintah untuk menyampaikan Quranul Karim kepada segenap umat manusia. Dan Allah, jika memerintah sesuatu yang begitu sangat penting, Allah menunjukkan perintah itu kepada Rasulullah SAW agar kemudian beliau yang menyampaikan itu kepada umatnya. Dan banyak contohnya dalam Quran. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada mukminin, sampaikan ke mereka untuk mereka menundukkan pandangan, menjaga kehormatannya. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahun. Katakan pula kepada mukminat untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kehormatan mereka. Al-ayah. Demikian pula dalam ayat-ayat yang lainnya. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakan, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki harta kekuasaan Allah yang disimpannya, dan aku tidak mengetahui yang gaib. Al-ayah. Begitu pentingnya sehingga Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk menyampaikan dan menjelaskan itu kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili. Demikian pula ayat ini. Katakan ke mereka, jelaskan bahwa ini jalanku, dakwah ini. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu, aku dan yang bersamaku. Dakwah kepada Allah menjadi sangat erat hubungannya dengan ta'awun. Tidak bisa berjalan dengan baik, akan sulit untuk berjalan dengan baik, akan sulit mendapati kemaslahatan dan manfaat jika tidak didapati adanya ta'awun antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Maka Allah memerintahkan mereka mukminin untuk berta'awun sehingga kemaslahatan banyak akan mereka dapati dari ta'awun ini. Di dalam ta'awun mereka yang menjalaninya adalah orang-orang yang selamat dari berbagai kerugian dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ta'awun alal birri wat taqwa menjadi asbabus sa'adah, sebab kamu mendapati kebahagiaan hakiki. Karena itu perintah Allah, ta'awun dalam perkara iman, ta'awun dalam menjalankan apa yang diajarkan syariat, akidah, qaul, perkataan maupun amalan. Seperti namanya, al-bir menunjukkan makna yang luas atau suatu yang banyak. Makanya sesuatu yang luas dan banyak itu diperlukan adanya ta'awun. Karena kebaikan ini banyak, pintu-pintu kebaikan itu luas. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan yang berjihad, berjuang di jalan Allah, akan kami berikan hidayah kepada mereka, jalan-jalan kami. Ta'awun merupakan tahqiqul iman, pelaksanaan terhadap iman kepada Allah, bukti nyata kalau seseorang itu beriman kepada Allah, dia mau berta'awun, mengharap pahalanya di sisi Allah. Mukminin selalu bernasehat antara satu dengan yang lainnya. Makanya Allah sebutkan di dalam ayat, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mu'minin laki maupun wanita mereka sebagiannya wali bagi yang lain, ada loyalitas. Mereka memerintah kepada yang ma'ruf dan mereka cegah dari yang mungkar. Bukti nyata kalau dia wali bagi mukmin yang lain, dia bernasehat kepada mereka jika mereka dia dapati kesalahan dan kekeliruan padanya. Dia ingatkan mereka dari mara bahaya yang merugikan agamanya. Dia selalu berta'awun, tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling mewasiatkan kepada al-haq dan kesabaran. Tanpa itu akan tidak difahami apa artinya kamu wali bagi mukmin yang lain. Padahal Allah katakan ba'dhum awliya'u ba'd. Sebagian mukmin itu menjadi wali bagi mukminin yang lainnya. Kalau itu lelaki ya sama, begitu pula wanita. Akhwat mukminat auliya ubat, wali bagi mukminah yang lainnya. Hendaknya mereka saling bernasehat jika melihat pada saudaranya kesalahan, beramar ma'ruf nahi mungkar, bertaawun, saling membantu dalam albir maupun takwa. Dan mengingatkan mereka dari segala yang menyalahi arti dari wilayah, menyalahi tuntunan Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kewajiban setiap mereka. Rasulullah sebutkan di Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah beriman salah satu dari kalian hingga ia cintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Demikian Anas meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam hadis Bukhari Muslim, al mukmin lil mukmin kal bunyan yashud ba'dahu ba'dha wa syabbaka baina asabi'i. Rasul katakan seorang mukmin terhadap mukmin yang lain seperti bangunan, saling mengikat, saling menguatkan. Lalu beliau ratkan jari jemarinya seperti bangunan, yang ini menahan, ini ikut menopang, ini mengikat yang itu. Kalaupun satu bagian patah, gak akan ambruk langsung bangunan itu, yang lain menahan, menopang. Begitu mukminin sesama mereka. Juga di Bukhari Muslim, mathalul mukminin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Permisalan mukminin dalam solidaritasnya, cinta kasih sayangnya seperti jasad yang satu. Jika sebagiannya sakit, yang lain ikut merasa sakit dengan tidak tidur malam, dengan demam, padahal yang sakit satu anggota tubuhnya, yang lain ikut merasa. Begitulah mukminin, tidak bisa lepas dari mukmin yang lain, terutama itu ahlus sunnah. Tidak bisa terlepas dari ahlus sunnah yang lain, berusaha untuk membantu mereka saudaranya semampu yang dia miliki. Di Sahih Muslim dari Tamim Ad-Dari, hadis ma'ruf, Rasulullah sebutkan ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Qala lillah wa li kitabi wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa ammatihim Nasihat untuk Allah, ikhlas untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan keseluruhan dari mereka kaum muslimin. Maka seorang mukmin bernasehat, tidak ingin menipu atau merugikan saudaranya, tidak mau berkhianat kepada mereka. Demikian karena kuatnya wilayah sebagai wali dia bagi mukmin saudaranya yang lain, bernasehat, membimbing, mengingatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Baiat para sahabat pun ketika berbaiat kepada Rasulullah, kata Jarir ibn Abdullah al-Bajali, bayatun Nabi ala iqamatis salah wa ita'iz zakah wa nusuh likulli muslim. Aku baiat Rasulullah untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan bernasehat kepada setiap muslim. Kalau ini secara umum, muslim, mukmin yang satu dengan yang lain, wali bagi yang lain, maka secara khusus kalau itu thalabatul ilm, para penuntut ilmu, orang-orang yang terjun di dalam dakwah, di dalam ilmu, tuntutan itu lebih kepada mereka. Karena mereka tahu besarnya fadilah dan keutamaan ini, sekaligus keutamaan dakwah kepada Allah. Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Hanyalah yang mengingat itu orang-orang yang berakal. Para rasul, orang yang paling bernasehat kepada umatnya. Para anbiya alaihimussalam dan para ulama pewaris mereka. Khulafa melanjutkan dakwah mereka dengan ilmunya, nasihatnya, dakwahnya, sabar menghadapi godaan dan rintangan di dalam dakwah. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka saling beramar ma'ruf dan bernahi munkar di antara mereka. Selain daripada itu, dengan ta'awunmu, dengan usahamu, Rasulullah menjamin man dalla ala khair lahu mithlu ajri fa'ilih. Yang menunjukkan kebaikan, baginya pahala kebaikan itu sama seperti yang mengamalkannya. Keutamaannya ta'awun. Kamu mengajari, kamu menasehati, kamu membimbing, mengingatkan, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ilmumu diamalkan, bagimu pahala sama seperti yang mengamalkannya. Keutamaan adanya ta'awun di antara mukminin. Makanya syariat begitu mementingkan arti ta'awun ini, menjadi poin yang sangat berharga di dalam dakwah kepada kebenaran, menuntut konsekuensinya ta'awun ini tahdzir dari segala kejelekan dan orang-orangnya, agar tidak berta'awun dengan ahlu syar, karena mereka bukan orang yang pantas untuk diajak ta'awun, kerjasama, dibantu. Mereka hanya menyebarkan fitnah dan kejahatan, syar, yang Allah perintah ta'awun kepada ahlul iman, ahlul ilm, dan orang-orang yang tawadhu. Jangan kamu bantu orang yang dalam kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ta'addi atau udwan, melampaui batas dari batasan Allah atau melampaui batasan orang lain, mengambil dan merampas haknya, atau dia merubah-rubah perintah dan larangan Allah, itu udwan. Jangan kamu ikut-ikutan. Wala ta'awanu, jangan kamu bantu orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Begitu sangat Allah membimbing mukminin, hingga Allah ingatkan, wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Takutlah kepada Allah, karena Allah sangat keras hukuman dan azabnya. Di masa Rasulullah SAW, ta'awun itu begitu kuatnya. Kita tahu Muhajirin wal Ansar. Kita tahu pula bagaimana ketika perang Khandaq, bertahun para sahabat digali parit sebagai jurang yang memisahkan musyrikin dari para sahabat bersama Rasulullah. Ta'awun yang Khalid memberi usulan brilian tersebut, yang ini nyangkul, yang ini memindahin batu. Diriwayatkan di Bukhari dalam Adabul Mufrad, sebagian mereka bahkan membawa batu-batu besar dipindahkan. Nah, sebagiannya langsung dua agar cepat. Yang ini kuat, mampu lebih dibanding yang itu. Wah, kata sempurna kemaslahatan karena ta'awun di antara mereka satu dengan yang lain. Ketika bangun Masjid Quba, Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu pula mereka berta'awun sehingga berdiri tegak masjid dengan ta'awun mereka. Dan banyak bentuk ta'awun para sahabat dengan perintah atau bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kemaslahatan dakwah tercapai. Mereka tidak mementingkan harus sesuai kemauan saya, harus begini, harus begitu, tidak. Karena memang bukan itu harapan dia, untuk diikuti semua orang, untuk dituruti dan diterima ide-idenya, kalau enggak dia marah. Bukan itu orang yang ta'awun. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Makanya disebutkan ahlu sunnah dhaif fi nafsi, lemah kalau dia sendiri, miskin, enggak ada temannya. Qawiyun bi ikhwani, tapi dia akan kuat kalau bersama saudara-saudaranya. Ada yang membantu dia, ada yang ta'awun. Jadi ringan bebannya. Tugas besar dan mulia enggak mungkin bisa dijalani oleh sebagian saja, perlu keterlibatan yang lain. Makanya Rasulullah sebutkan tentang makna ta'awun ini pula, in kana fis-saqati fa huwa fis-saqah wa in kana fil hirasah fa huwa fil hirasah. Kalau dia kebagian menjaga kem, ya dia jaga, itu tugas mulia. Kalau dia kebagian jaga gudang atau yang semisalnya, dia jaga. Ta'awun. Ya namanya pasukan kan gak semuanya perang ikut. Harus ada sebagian jaga kem, jaga kemah. Kalau malam pasukan istirahat, dia harus jaga-jaga agar tidak musuh datang tiba-tiba nyerang. Yang ini memasak tugasnya, menyiapkan dapur, logistik. Wah, kata yatimul amr. Kalau enggak bisa dilakukan dengan sempurna. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Saling mereka berta'awun. Itu sifat mukminin, itu sifat adab dari salafus saleh rahimahullah. Demikian para ulama salaf. Saling berta'awun, saling bertanasuh, saling menasehati ketika mendapati kekeliruan atau kesalahan dari saudaranya. Dan itu kewajiban seorang da'iyah, seorang alim, untuk menghidupkan ruhu ta'awun ini, agar masing-masing kita jangan punya anggapan percuma saya membantu, saya enggak punya kapasitas untuk itu, belum sampai ke sana. Nah, semampumu apa yang bisa kamu beri. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala di akhir-akhir hayatnya beliau menangis sembari beliau katakan, "Madza qaddamtu lid-da'wah?" Apa yang aku berikan untuk dakwah ini? Ini belum apa-apa aku perbuat. Merasa belum berbuat apapun dalam keadaan besar jasa beliau. Berapa banyak yang terlahir dari madrasah beliau, thullabul ilm wal mustafidin wasyuyukh, dengan ilmu yang beliau ajarkan kepada mereka, adab dan akhlak yang beliau bimbing untuk mereka. Kita, apa yang kita telah berikan, apa yang kita suguhkan untuk dakwah kita. Sementara dakwah masih banyak lubangnya, perlu ditambal, terlalu banyak bahkan kekurangan-kekurangannya, perlu dibantu, perlu keterlibatan banyak pihak, kalau meminjam istilah mereka, mereka katakan dakwah itu amal jama'i, amalan jama', bukan satu dua orang, tetapi banyak orang terlibat semuanya di sana. Untuk kemaslahatan mereka juga, untuk kemaslahatan dakwah. Ta'awanu. Dan tanda, kata Al-Manawi rahimahullah, tanda keridhaan Allah kepada hambanya kalau itu Allah berikan taufik kepada hambanya untuk berta'awun di atas bir dan taqwa. Karena itu semua merupakan taufik dari Allah, sehingga dia peduli dengan dakwahnya, dengan saudara-saudaranya, tidak memikirkan hanya dirinya sendiri, tidak memikirkan kepentingan pribadinya. Masing-masing orang punya kepentingan pribadi tentunya. Yang ini harus kerja, ini harus berangkat pagi-pagi, yang ini sore harus begini, yang itu sore harus begitu. Kalau masing-masing mikir dirinya, gak akan bisa ketemu dan tidak akan bisa kemaslahatan dakwah itu dicapai dengan baik. Harus ada keterlibatan dari semuanya. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Bertawunlah kalian. Allah Maha tahu bahwa hambanya serba lemah, banyak kekurangan. Tanpa ta'awun akan sulit bagi mereka untuk mendapat manafi' dan masalih di dunia sebelum akhiratnya kelak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya masing-masing dari kita menyadari pentingnya ta'awun itu dalam dakwah. Gak harus dengan hartamu, dengan sumbangan pikiran, usulan, dengan mungkin harta benda, tenagamu, dan yang lain-lainnya. Apa yang bisa kamu berikan untuk saudaramu? Itu Allah perintah kepada mukminin. Banyak dari amalan-amalan suci dan mulia dalam syariat ini enggak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Harus ta'awun. Dipikul akan merasa ringan, dipikul bersama, tidak menjadi berat dan beban. Kalau ta'awun itu hidup, kalau enggak hanya orang-orang itu terus yang ngurusi, semuanya kamu pasrahkan, kamu percayakan kepadanya, wis itu bagiannya fulan, biar itu urusannya fulan. Sementara dia enggak bisa membantu apa-apa, padahal mampu kalau dia mau. Kamu musyawarahkan, ta'awun membawa arti dan tuntutan musyawarah. Wasyawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Urusannya mereka saling bermusyawarah. musyawarahlah kepada mereka dalam urusan ini. Dan sirnya, Imam Bukhari dalam kitab Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah di Sahih Bukhari membawakan ayat musyawarah ini, wasyawirhum fil amr. Artinya kata Hafidh rahimahullah, beliau ingin mengisyaratkan bahwa untuk i'tisam, untuk kamu berpegang teguh termasuk dengan Quran dan Sunnah, tidak akan bisa kecuali dengan musyawarah. Musyawarah bainal uqala, bainar ruzana, hukama, hulama, tentunya orang-orang yang bijak dipilih, yang berakal bisa diajak bicara dengan baik. Hilm, tanpa musyawarah akan sulit kamu berpegang teguh dengan tuntunan mengamalkan Quran dan Sunnah. Harus dengan adanya musyawarah. Itu sifat mukminin, dimusyawarahkan, tidak dikerjakan sendiri, berjalan tanpa musyawarah dengan saudara-saudaramu yang lainnya. Demikian seharusnya mukminin di dalam mereka mengamalkan perintah-perintah dari Rabb-nya, di dalam mereka mengamalkan sunnah-sunnah Rasul-nya. Nah, manusia punya keterbatasan, punya kekurangan dan kelemahan, akan sulit kalau dia berjalan sendiri. Harus ada ta'awun. Tanpa itu hampir bisa dikatakan tidak ada arti ukhuwah. Sia-sia kamu mengaku persaudaraan dan saling mencintai karena Allah, tapi tidak ada ta'awunnya, tidak ada andil dan saham yang kamu berikan di dalam dakwah. Dan tanpa itu gak akan bisa berjalan. Dakwah gak akan bisa berjalan dengan baik. Kata Imam Bukhari rahimahullah, al-istima' fil-ainain. Al-istima' fil-ainain, mendengar itu dari mata. Mendengar itu dari mata. Paham maksudnya? Kamu kalau mendengar orang bicara tapi matamu kesana kemari, berarti kamu gak dengar. Ada orang bicara, misalnya di hadapanmu gini yang bicara, tapi matamu kesana. Iya? Apa itu? Pandanganmu kesana kemari, padahal yang ngajak bicara kamu di depanmu. Kamu berarti tidak mendengar. Hatta kamu punya telinga 1000. Mendengar itu dari mata. Kamu tujukan pandanganmu kepada orang yang bicara dengan kamu. Imam Abdullah ibn Wahab rahimahullah ketika datang ke Madinah ke majelis Imam Malik rahimahullah, saat itu di majelis bubar semua orang satu majelis, pada lari keluar. Tinggal Ibnu Wahab duduk sendirian. Karena diberitakan ada gajah datang ke Madinah. Orang Arab, apalagi di masa itu, gak tahu yang namanya gajah seperti apa. Penasaran dan ingin tahu. Lalu Ibnu Wahab duduk sendirian. Ditanya oleh Imam Malik, kenapa kamu gak ikut keluar bersama yang lain melihat gajah sana? Gak pernah tahu seumur hidupnya. Kata Ibnu Wahab, aku jauh-jauh dari Mesir, karena beliau dari Mesir. Aku datang ke Madinah untuk menuntut ilmu darimu, Imam Malik, bukan untuk melihat gajah. Kembali kepada pembahasan kita, bahwa ta'awun itu sifat mukminin. Hidupkan semangat itu dalam diri kita masing-masing. Apa yang bisa kita bantukan, apa yang bisa kita berikan untuk dakwah yang mulia ini, kita berikan. Jangan kita pelit-pelit, bakhil terhadap kemaslahatan dakwah. Jangan kita menahan apa yang bisa kita berikan untuk dakwah. Ta'awanu, saling bantulah kalian. Yang ini dengan hartanya mungkin, yang itu dengan tenaganya, yang itu dengan ilmunya, yang ini dengan keahliannya, ini dengan keterampilannya, wahakadha. Akan sempurna kemaslahatan dakwah jika dibarengi dengan semangat ta'awun alal birri wa alat taqwa. Itu tuntutan dan konsekuensi ukhuwah imaniyah. Ukhuwah atas dasar iman, ukhuwah atas dasar cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sekian, insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.